Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نعمة yang besar wajib kita sadari dan kita syukuri bersama. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di masjid ini, Masjid Nurul Hidayah di Malise. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi masjid ini dan jamaah sekalian. Kita kembali dimudahkan untuk bermajlis ilmu at-tafaqquh fid-din, dan ini mengingatkan kita dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah akan beri dia pemahaman tentang agama syariat. Ulama menyimpulkan dari hadis ini, yaitu hadis tadi adalah hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma muttafaq alaih, bahwa kunci kebaikan dunia dan akhirat adalah memahami agama syariat. Dengan pemahaman yang benar terhadap agama syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itulah kita membangun iman kita, keyakinan kita, akidah kita. Dengan itu pula kita membangun amalan-amalan kita, sehingga amal-amal kita jika dibarengi dengan keikhlasan, niat, maka amalan kita menjadi amal yang soleh, solehun lil qabul, amalan yang sah dan pantas untuk diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi pahala karena disertai dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan memulai untuk mempelajari bab al-wudu, belajar tentang syariat wudu dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karya imam besar, hafiz besar yang pernah menjadi qadhi besar di zamannya di Mesir, yaitu Al-Hafiz Abul Fadl Ahmad Ibni Ali Ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini salah satu karyanya dari sekian karya-karya beliau yang sangat banyak, ahli di bidang hadis, di bidang fiqh dan yang lainnya. Dan kitab ini masyhur, kitab Bulughul Maram, salah satu kitab yang sangat masyhur di negeri kita. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar, karena beliau hidup di Mesir, tumbuh dan berkembang ilmunya di Mesir, beliau termasuk dari deretan fuqaha Syafi'iyah. Karena kita tahu sejarahnya Imam Asy-Syafi'i pada perjalanan beliau merantau untuk memperdalam ilmunya, mengambil ilmu dari banyak guru dan banyak madhab untuk kemudian melahirkan madhabnya sendiri, yaitu madhab Syafi'i. Bermula dari menghafal Muwatta al-Imam Malik, kemudian mendatangi al-Imam Malik di Madinah, tentunya setelah beliau menyelesaikan hafalan Qurannya, kemudian berburu mendalami Muwatta al-Imam Malik dan mengambil fikih al-Imam Malik, yaitu fikih pertama yang didalami oleh Syafi'i. Kemudian beliau lanjut mendalami fikih Abi Hanifah melalui muridnya, melalui salah satu muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani di Kufah. Dan mempelajari seluruh fikih Abu Hanifah dari murid seniornya itu. Jadi beliau sudah menguasai fikih Malik, fikih Abi Hanifah. Fikih Imam Malik dibangun di atas hadith-hadith dikenal sebagai fikih dengan tariqah ahli hadith, karena Imam Malik adalah imam di bidang hadith, imam di bidang hadith. Sedangkan Abu Hanifah dikenal punya kelemahan di bidang hadis dan banyak menggunakan kias, tetapi juga dipelajari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk dipadukan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana kita tahu, beliau ketika berada di Yaman kemudian terkena fitnah karena dia adalah seorang seorang Hashimi, seorang Muttalibi, ya, nah, dia seorang Muttalibi, ya, yang punya hubungan dengan Hashimi, Banu Hashim dan Banu Muttalib, Ahlul Bait, Hashim Ahlul Bait, nah, dan dia adalah Banu Muttalib, dia adalah Muttalibi. Terkena fitnah ketika itu di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, karena di masa-masa itu ada terus upaya-upaya dari keturunan Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma dari kalangan Ahlul Bait untuk merebut, ya, kekuasaan, ya, ke tangan mereka, sehingga ketika itu ditangkap, kena fitnah, ditangkap dan dihadapkan ke Harun Ar-Rasyid. Namun kemudian dengan keilmuan yang luas di berbagai bidang dan dengan bantuan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani memperkenalkannya di hadapan Harun Ar-Rasyid, sehingga kemudian dia dibebaskan dan tidak dihukum, bahkan akhirnya kemudian dimuliakan dan dijadikan rujukan oleh Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid dikenal khalifah yang memuliakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Pada ulama ulama pengekor hawa nafsu, penganut bid'ah di masa Harun Ar-Rasyid tidak bisa berkembang. Beliau memuliakan imam-imam ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kemudian beli di sanalah di Baghdad, ya, karena itu ibu kota Khilafah Abbasiyah, ya, ketika itu Harun Ar-Rasyid, dia di sana menyampaikan ilmunya fikih, ya, fikih hasil beliau yang kemudian menjadi madhab Syafi'i. Setelah beliau memadukan fikih Malik, fikih Abu Hanifah, nah, dan disitulah ketika di Baghdad itulah Al-Imam Ahmad berguru, ya, berguru kepada Al-Imam Syafi'i. Sampai kemudian Al-Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir. Jadi fatwa-fatwa Syafi'i di Baghdad, di Irak ketika itulah yang dikenal dengan pendapat-pendapat Asy-Syafi'i yang terlama. Pendapat-pendapat Asy-Syafi'i yang lama, qadim. Setelah pindah ke Mesir, ya. Dan di ketika itu di Mesir yang berkembang adalah fikih Al-Layth Ibnu Sa'ad. Seorang imam sekaliber Al-Imam Malik, dan juga di sana ada murid Al-Imam Malik yang menyebarkan fikih Al-Imam Malik di Mesir. Datang Asy-Syafi'i di Mesir, kemudian beliau mengajari, ya, para ulama, talabatul ilm dan kaum muslimin di sana ilmu yang membuat mereka kagum kepada Imam Asy-Syafi'i, dan mengajari mereka untuk sebagaimana di Baghdad untuk tidak ta'assub, tidak fanatik dengan madhab, ya, tetapi harus berdasarkan dalil. Dan di antara ucapan Asy-Syafi'i yang terkenal mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika hadits itu sahih, maka itu madhab. Artinya, boleh jadi saya berijtihad, tetapi saya tidak tahu kalau ada hadits yang sahih yang berbeda dengan ijtihadku. Jika ada hadits yang sahih beda dengan ijtihadku, maka hadits sahih itu madhab, ijtihadku tidak. Itu dibuang. Juga terkenal ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qawli haditsan sahihan fadribuhu 'ard al-ha'id." Jika ada ucapanku, pendapatku yang berbeda dengan hadits yang sahih, maka lemparkan pendapatku itu ke tembok. Buang ke tembok. Hantamkan ke tembok. Itu tidak ada gunanya, karena yang berguna adalah hadits Rasulullah SAW. Ya, jadi kemudian yang mewarnai Mesir akhirnya madhab Asy-Syafi'i. Ya. Penduduk bumi ketika itu tidak mengenal orang yang paling alim kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i di zamannya. Tapi beliau mujaddid, pembaharu di zaman itu berdasarkan persaksian muridnya sendiri, Al-Imam Ahmad. Dan orang-orang tidak mengetahui orang yang paling alim selain Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga di Mesir akhirnya juga terwarnai oleh madhab Syafi'i. Ya. Dan di sanalah muncul fatwa-fatwa beliau, pendapat beliau yang berbeda, ada sebagian yang beda dengan pendapat beliau di ketika di Baghdad. Pendapat yang di Mesir itulah yang dikenal dengan pendapat beliau yang terbaru. Ya, pendapat yang terbaru. Oleh karena itu, fuqaha-fuqaha yang ada di Mesir notabene-nya Syafi'iyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di antaranya yang akan kita baca kitabnya. Nah. Jadi tetapi mereka ulama-ulama seperti itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, yang mereka adalah ahlul ilm yang mentahqiq ilm, meneliti ilmu, meneliti fiqh, meneliti madhab. Artinya mereka memang ketika belajar itu di atas pokok-pokok madhab Syafi'i misalkan. Tapi tidak fanatik ketika mendapati ada hadis yang sahih beda dengan pendapat Syafi'i misalkan, maka tetap tidak mengikuti pendapat Syafi'i dan tetap mengikuti hadis tersebut. Jadi harus kita pahami bahwa dalam beramal, ya, fikih kita tidak boleh fanatik, ta'assub, bahwa harus pokoknya saya mazhab Syafi'i semua. Tidak boleh tidak. Kalau bukan mazhab Syafi'i saya tidak pakai, tidak bisa. Asy-Syafi'i bukan rasul. Al-Imam Ahmad bukan rasul, Abu Hanifah bukan rasul, Malik bukan rasul. Ada ijtihad-ijtihad mereka yang keliru. Oleh karena itu mereka di masa hidupnya sudah mewanti-wanti berwasiat agar jangan ada pengikutnya yang fanatik, ta'assub, buta. Dan mengingatkan itu tadi, seperti Asy-Syafi'i mengingatkan, harus ikut hadis. Jika ijtihadnya beda, jangan diikuti. Nah, ini harus kita pahami dalam belajar fikih. Oleh karena itu, pada perjalanan pelajaran kita, kita nanti akan mendapati terkadang kita merojihkan, memilih pendapat mazhab Asy-Syafi'i, terkadang kita akan memilih mazhab Malik, atau terkadang mazhab Ahmad, terkadang mazhab Ahmad sama Syafi'i sama, terkadang beda. Namun kebanyakan mazhab Ahmad dan Syafi'i sama, karena Ahmad muridnya Syafi'i. Nah, baik. Jadi kita akan belajar sekarang babul wudu. Ini tadi mukaddimah sebagai dasar bagi kita, ya. Babul wudu ini Bulughul Maram, kitab yang pertama adalah kitab Thaharah, kitab bersuci. Kemudian salah satu babnya adalah babul wudu, bab tentang wudu, ya. Kita akan pelajari pertama kali makna wudu secara bahasa. Nah, ditinjau dari segi bahasa, wudu itu artinya apa? Nah, secara bahasa asal makna kata wudu itu dari kata wadoah. Wadoatun artinya kebersihan dan kebagusan. Jadi wudu, asal makna kata ini, kata wudu adalah wadoah, yang artinya kebersihan dan kebagusan. Nah, karena orang yang berwudu menjadikan anggota-anggota wudunya bersih dan bagus. Bersih dan bagus. Masya Allah, kita akan pelajari nanti di antara kekhususan umat Muhammad alaihissalatu wassalam yang berbeda dengan umat-umat lainnya. Dan dengan kekhususan itulah Nabi Muhammad alaihissalam mengenal umatnya di hari kiamat, yaitu anggota-anggota wudu mereka nanti di hari kiamat bercahaya, wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Dan itu yang membedakan umat Muhammad alaihissalam dengan umat-umat sebelumnya, ya. Kemudian secara istilah, wudu sebagai satu istilah, definisinya berdasarkan definisi Ibn Uthaymin rahimahullah. Ibn Uthaymin adalah salah satu ahli fikih, ahli fatwa abad ini, ya, yang keahlian ilmunya sederet dengan gurunya Ibn Baz. Ibn Baz itu adalah mufti am mufti kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya, sebelum Abdul Aziz Al-Sheikh yang sekarang, ya, punya murid namanya Ibn Uthaymin, dan mereka adalah kalibernya adalah imam di Arab Saudi, ahli fatwa, ahli fikih, ya. Dan sebagai keterangan bahwa ulama-ulama Arab Saudi, mereka itu mazhabnya adalah Hambali. Mazhabnya Hambali. Tetapi sama pembahasan di mukaddimah tadi, bahwa ulama-ulama besar seperti itu, imam-imam seperti Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan semisalnya yang masih ada sekarang dari kalangan ahli fikih, meskipun mereka belajarnya dari di atas mazhab Hambali, tapi mereka tidak fanatik. Ya, jadi kelihatan, dapat dilihat, dibuktikan dari fatwa-fatwa mereka. Terkadang mereka berfatwa menyelisihi madhabnya. Terkadang fatwanya itu justru yang difatwakan adalah pendapat Abu Hanifah misalnya, atau pendapat Asy-Syafi'i, bukan madhab Hambali. Ketika mereka mendapati ada hadis, ada dalil yang mendukung pendapat Abu Hanifah, dan justru mazhab Hambali lemah dalam masalah itu. Nah, ini untuk memperkenalkan nama yang akan kami nukil, yaitu Ibn Uthaymin mendefinisikan wudu. Wudu adalah, kata beliau, at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, bitathhiril a'dha'il arba'ah, dengan menyucikan, mensucikan empat anggota wudu. Anggota wudu hanya empat. dengan menyucikan empat anggota wudu ala sifatin makhsusah, ya, dengan sifat atau tata cara khusus beribadah kepada Allah dengan menyucikan empat anggota wudu dengan sifat atau tata cara khusus. Apa empat anggota itu kita tahu bersama, wajah, ya, tangan dari ujung jari sampai siku kanan kiri, yang kedua adalah kepala dari depan sampai ke tengkuk sini, ya, ke batasan yang tengkuk belakang, dan kedua telinga termasuk dari kepala. Kemudian yang keempat adalah telapak kaki sampai ke mata kaki kanan kiri. Nah, itu empat anggota wudu. Nah, wudu disyariatkan untuk bersuci dari hadas kecil. Untuk bersuci dari hadas kecil. Adapun hadas besar diangkat, ya, disucikan dengan cara mandi. Mandi suci yang biasa disebut juga mandi besar. Nah, insya Allah kita akan pelajari semuanya bersama dengan waktu. Nah, jadi tadi sudah kita dengar bahwa wudu bersuci dari hadat kecil. Jadi hadat ada dua, ada hadat kecil, ada hadat besar. Untuk bersuci dari hadat kecil caranya wudu. Untuk bersuci dari hadat besar caranya mandi. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu hadat kecil. Apa itu hadat kecil? Hadat kecil, kata Ibn Uthaymin dalam kitabnya Syarhul Mundi, hadat kecil adalah suatu keadaan, suatu kondisi tubuh, ya, yang terjadi pada tubuh seseorang yang menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah sholat dan semisalnya. Jadi jika keadaan tubuh seseorang, ya, berhadat kecil, dia terhalangi dari sholat dan semisalnya, ya, tidak bisa sholat, tidak sah sholatnya, ya, dalam keadaan berhadat kecil. Nah, ini asal makna kata hadat. Keadaan tubuh, kondisi tubuh, ya, yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat dan semisalnya. Tetapi terkadang kata hadat digunakan juga sebagai istilah dari penyebab hadat itu. Apa yang menyebabkan tubuh mengalami hadat? Ya, misalkan buang air besar adalah faktor penyebab tubuh mengalami hadat kecil. Tetapi buang air besar itu, ya, terkadang juga dikatakan bahwa buang air besar adalah hadat. Nah, gitu. Buang air besar adalah hadat kecil. Padahal sebenarnya buang air besar itu adalah penyebab tubuh mengalami hadat kecil. Tapi digunakan kata hadat untuk mengatakan buang air besar hadat kecil, buang air kecil hadat kecil, buang angin hadat kecil, ya, tidur nyenyak misalkan hadat kecil, dan semisalnya. Nah, itu seperti sabda Nabi Alaihissalam pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdafa, apabila dia berhadap, ya, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Artinya, jika dia berhadap, jika dia buang air besar, jika dia buang air kecil, jika dia buang angin, dan semisalnya. Ya. Jelas sekarang makna hadat kecil yang untuk bersuci dari hadat kecil harus dengan wudu. Baik. Sekarang kita belajar hukum wudu. Hukum wudu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya, rinciannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan wajib dan kapan sunnah? Wajib apabila seseorang hendak melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan ibadah itu harus suci dari hadas kecil, maka wajib berwudu. Contoh sholat. Sholat tidak sah tanpa wudu. Berarti wajib berwudu sebelum sholat untuk mengangkat hadas kecil. Kapan sunnah? Jika hendak melaksanakan ibadah yang pelaksanaan ibadah itu disunnahkan, mustahab, disukai dalam keadaan suci dari hadas, tetapi tidak dipersyaratkan. Contohnya apa? Zikir. Kita mau zikir subhanallah, subhanallah, atau mau zikir la ilaha illallah, mau zikir pagi, zikir petang, atau mau zikir lepas begitu, ya, mau zikir lepas misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau istighfar misalnya, itu semua zikir, ya. Zikir itu mustahab dikerjakan dalam keadaan suci dari hadas. Ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, inni karihtu, saya membenci an adzkurallaha, untuk berzikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci. Ya, ini dalil bahwa berzikir disunnahkan, mustahab dalam keadaan suci, afdal. Tetapi orang boleh berzikir meskipun berhadap. Kita dalam keadaan berhadap hendak memuji Allah enggak masalah, mau berzikir enggak masalah, karena tidak wajib. Tetapi jika mau pahalanya lebih sempurna dalam keadaan suci. Nah, wudu termasuk syarat terbesar yang menentukan sahnya sholat. Syarat terbesar yang menentukan sahnya sholat. Dalilnya adalah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholah, apabila kalian hendak berdiri melaksanakan sholat. Idza, kata idza dalam bahasa Arab nahwu itu menunjukkan syarat. Kata idza, apabila, itu syarat. Fungsinya menunjukkan syarat. Apabila kalian hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Anggota wudu yang pertama wajah. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan kalian yang dari ujung jari sampai ke siku, termasuk siku harus dibasuh. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Jadi kepala diusap, bukan dibasuh, diusap. Jadi tangan hanya dibasahi saja kemudian diusap, ya. Masuk bagian dari kepala adalah telinga, kedua telinga. Wamsahu bi ru'usikum, anggota yang ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian yang telapak kaki sampai ke mata kaki. Ya, artinya mata kaki ikut dibasuh. Jadi dari empat anggota wudu itu, ya, semuanya dibasuh kecuali kepala dan telinga, hanya diusap. Nah, jadi ini menunjukkan syarat. Sholat, tidak boleh sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, tidak sah. Dan ini juga ditunjukkan hadis Abu Hurairah tadi yang sudah dilewati, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. La yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadat, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jelas sekali hadisnya, Allah tidak akan terima sholat jika berhadat sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, sekarang barakallahu fikum, kita akan membahas dua masalah yang diperselisihkan oleh ulama mengenai syariat wudu Kita akan ambil yang pertama dulu pada pertemuan ini apabila waktu masih tersisa. Nah, masalah pertama adalah apakah wudu diwajibkan pertama kali di Makkah atau di Madinah? Artinya sekarang ini akan kita akan menilik sejarah, ya, sejarah kehidupan Nabi, sirah Nabi alaihi salatu wassalam dan terkait dengan syariat-syariat yang ada. Kita tahu bersama bahwa sholat lima waktu itu difardukan ketika masih di Makkah pada peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. Isra Nabi diperjalankan dari Ka'bah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, Syam. Dari Makkah ke Syam. Ya, dengan kendaraan buruk. Ya, dengan kendaraan buruk didampingi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian itu Isra. Kemudian Mi'raj diangkat naik menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, pohon bidara yang besar yang dekat dengan jannah, ya. Dan sampai ke posisi Nabi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajak berbicara langsung dan difardukan langsung sholat tanpa perantara. Ya. Dan itu dalil yang sangat jelas bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah siang malam posisinya di atas. Karena jika tidak di atas, tidak perlu capek-capek Nabi Muhammad diangkat ke atas. Ya. Itu menunjukkan Allah di atas seluruh makhluk. Sendiri di atas arasy. Ini ya, sekilas ini bumi tujuh lapis, kita di permukaannya paling atas. Di atas yang kita lihat itu langit pertama, terus langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Habis di atas surga. Ya. Surga pertengahan dan surga paling atas namanya surga Firdaus. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus kata Nabi diatapi oleh arasy. Arasy itu singgasana, arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di atas air. Arasy itu di atas air, samudra yang luas. Allah di atas arasy. Arasy makhluk yang pertama, makhluk yang paling besar yang mengatapi alam semesta. Allah di atas arasy. Jadi Nabi diangkat ke atas sampai melewati langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke posisi yang sangat dekat dengan Allah. Terdengar dari situ bunyi pena-pena yang mencatat perintah-perintah Allah SWT. Kemudian Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, memfardukan sholat lima waktu tanpa perantaraan Jibril. Itu pada peristiwa Mi'raj. Kapan terjadinya? Ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Itu disepakati. Ya. Nabi kehidupannya diutus jadi nabi dan rasul umurnya 40 tahun. Kemudian mendakwakan tauhid, ya, di Makkah setelah diutusnya Rasul selama 10 tahun tidak ada yang lain kecuali tauhid, tauhid, tauhid. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Tinggalkan syirik, tinggalkan syirik, tinggalkan penyembahan patung berhala. 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun lewat dari 3 tahun yang tersisa hidup keberadaan Nabi di Makkah. Karena Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun. Ya, 13 tahun. Nah, di Madinah 10 tahun. Jadi 40 tahun tambah 13 tahun di Makkah 53, 10 tahun di Madinah 10, berarti 63 tahun. Wafat dengan usia 63 tahun. Dakwanya 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun tauhid, tidak ada sholat, tidak ada yang lain, tidak ada syariat lain kecuali tauhid, tauhid, tauhid. Setelah 10 tahun lewat, barulah terjadi Isra Mi'raj. Itu pun ada khilaf di antara ulama tahun persisnya. Ada yang mengatakan di antaranya di tahun ke-11. Ya. Jadi Nabi salat 5 waktu 3 tahun di Makkah. Sempat salat 3 tahun di Makkah. Menurut salah satu pendapat. Ada pendapat yang lain. Ini ada khilaf berapa tahun sebelum hijrahnya Nabi terjadi Isra Mi'raj. Jadi tahunnya saja diperselisihkan. Apalagi bulannya lebih tidak jelas lagi. Ya, ada hikmah di balik, kata ulama, ada hikmah ya di balik Allah membuat orang-orang lupa kapan terjadinya Isra Mi'raj. Tidak ada yang tahu bulan kapan bulannya. Jadi apa yang dikenal orang bulan Rajab itu tidak benar. Tidak ada dalilnya. Tidak ada hadis, tidak ada riwayat, tidak ada sama sekali. Ya. Tahunnya saja diperselisihkan, bayangkan ada sampai 3 berapa pendapat. Apalagi bulannya tidak jelas. Namun disepakati itu sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Nah, dan salat Nabi ketika pertama masih di Makkah itu 2 rakaat semua kecuali maghrib. Jadi awalnya itu 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Kapan berubah jadi 4 rakaat, duhur, asar, isya? Ya, ketika hijrah ke Madinah itu baru berubah. Maghrib tetap 3 memang dan subuh tetap 2. Nah, pembahasannya sekarang, apakah ketika di Makkah, ketika sudah difardukan sholat, Nabi sudah berwudu? Jika mau sholat ada wudu? Ya, jawabannya Ibnu Abdul Bar menjelaskan, ya, seorang imam ulama ahli hadis, tapi dia dari kalangan fuqaha Malikiyah, Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa seluruh ahli sejarah sirah, ya, sejarah kehidupan Nabi, mereka mengetahui bahwa sejak sholat diwajibkan di Makkah, Nabi tidak pernah sholat tanpa wudu. Ya, tidak pernah sholat tanpa wudu. Jadi kesimpulannya bahwa sejak difardukan sholat 5 waktu di Makkah itu sudah ada wudu. Nabi mesti sebelum sholat wudu. Ya. Jadi ini merupakan bantahan kepada Imam Ibn Hazm Al-Dhahiri yang mengatakan bahwa wudu itu disyariatkan di Madinah, di Makkah belum. Ini salah. Yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa di Makkah sudah. Sejak difardukan sholat 5 waktu, Nabi tidak pernah sholat tanpa berwudu. Ya. Dan ada hadis yang menunjukkan itu. Di sini ada sebuah hadis. Ketika Nabi masih di Makkah, itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ahmad, Al Hakim dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Al Albani. Hadis itu isinya menceritakan bahwa sekelompok orang-orang kafir Quraisy, mereka berkumpul di Hijr, di Ka'bah. Ka'bah itu kan ada yang disebut Hijr. Ka'bah itu aslinya sebenarnya, ya, kalian lihat gambar yang kalian lihat sekarang itu bukan aslinya. Ka'bah itu aslinya utuh, ya, utuh. Rukun Yamani 2 yang ke arah Yaman, ya, salah satunya ada Hajar Aswad, ya. Kemudian rukun Shimali yang ke arah Syam utara. Itu dulu utuh semua itu sebenarnya, bangunan semua Ka'bah itu. Tapi dulu di masa Quraisy sebelum diutusnya Nabi, mereka kesulitan nafkah untuk pemeliharaan Ka'bah, akhirnya dibongkar. Ketika itu ya, mereka membongkar dan mereka subhanallah, mereka ketika itu di masa jahiliyah, tapi mereka tidak mau membangun Ka'bah dengan uang hasil pelacuran, uang hasil judi dan yang lainnya. Harus yang bersih. Ketika dipugar oleh mereka, sehingga kurang biayanya, tidak bisa menyelesaikan, terpaksa bagian utara itu akhirnya tidak dibuat, Akhirnya hanya dibuat lingkaran tanda itu kayak kamar itu. Karena mereka sudah kehabisan biaya, tidak bisa membuat lagi. Dan itu akhirnya berlangsung sampai sekarang kan begitu. Kalian lihat Ka'bah itu? Ya. Ada hijr namanya. Jadi kalau tawaf, jangan coba-coba masuk. Tidak sah tawafnya. Kalau masuk ke situ berarti masuk Ka'bah. Padahal tawaf itu harus di luar Ka'bah. Ya, jangan coba-coba di dalam. Kalau di dalam tidak sah tawafnya. Harus di luarnya. Karena itu bagian dari Ka'bah. Itu tadi sejarahnya seperti itu. Nah, mereka berkumpul di situ, di dalam hijr itu, beberapa sekelompok pembesar Quraisy. Kemudian mereka bersumpah bersama demi patung-patung berhalanya, demi Uzza, Lat, Manat dan seterusnya. Mereka berjanji bahwa nanti kalau datang Nabi Muhammad, datang Muhammad ke sini sholat, ya, nanti mereka akan menyerang, kompak menyerang satu kali serga dan membunuh bersama-sama. Nah, ini terdengar oleh Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menangis, ya. Tabaqiyah menangis Fatimah dan melapor kepada Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka pembesar Quraisy, mereka telah bersumpah bersama untuk membunuhmu jika kamu datang ke sana, ke Masjid Haram, ke Ka'bah. Kata Nabi SAW, ya bunayya arini wadu'an, hai ananda, datangkan air wudu. Nah, ini dalil berarti Nabi ketika di Makkah sudah berwudu. Ini yang diinginkan dari hadis. Kemudian Nabi berwudu dengan air wudu itu, kemudian Nabi masuk Masjidil Haram. Ketika mereka orang-orang itu tadi yang sudah bersumpah membunuh Nabi melihat Nabi, mereka mengatakan itu dia, datang Muhammad. Tapi ketika melihat Muhammad, mereka semua menundukkan pandangan dan dagu mereka semua di dada, dan tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala. Semuanya tidak berdaya di tempat duduknya masing-masing. Nabi alaihissalam kemudian mendatangi mereka, dan Nabi mengambil segenggam tanah, kemudian mengatakan syahatil wujuh, buruklah wajah-wajah itu. Kemudian dilempari dengan tanah itu, dan yang terkena lemparan itu semuanya terbunuh di perang Badar. Semuanya terbunuh di perang Badar sebagai orang kafir. Perang pertama yang meletus di tahun kedua Hijriah ketika Nabi telah hijrah. Yang kena lemparan itu saat itu semuanya mati terbunuh pada perang Badar. As-sahih, dalil yang kita inginkan dari hadis adalah berarti ketika di Makkah sudah ada wudu. Ya. Apakah wudunya ketika itu sudah wajib atau hanya sunnah? Sudah wajib atau hanya sunnah? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sudah wajib. Ya. Yang mengatakan sunnah mengatakan karena ayat ke-6 surat Al-Maidah belum turun. Karena itu Madaniyah, turunnya di Madinah. Berarti belum wajib. Ada yang mengatakan tidak. Sudah wajib. Ya, sudah wajib ketika itu. Meskipun ayat perintah berwudu ayat dalam surat Al-Maidah itu belum turun, tapi waktu itu sudah diwajibkan. Nah, jika begitu, bagaimana dengan ayat yang turun kemudian di Madinah? Kenapa belakangan turunnya ayat? Padahal sudah diwajibkan terlebih dahulu. Ulama menjawab, turunnya ayat itu supaya kewajiban berwudu itu tertera dalam Al-Qur'an dan bisa dibaca. Bukan berarti tidak wajib dari awal. Dari awal sudah wajib, meskipun belakangan turunnya ketika sudah di Madinah, agar perintah wudu tertera dalam Al-Quran. Tertera dalam Al-Quran. Dan karena waktu mungkin kita akan lengkapi jika ada yang mau ditambahkan terkait dengan ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.